Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat muhibbin Syekh Maulana Maghribi. Muga-muga kula panjenengan sami benjang wonten Padang Masar kumpul kalih Syekh Maulana Maghribi. Amin. Ketua panitia Pak Guswanto, Pak Kapolres, ini sahabat lama saya. Subhanallah, mudah-mudahan Pak Kapolres panjang umur. Emburine kaya kenal ge sapa? Pak Kapolres. Dan seluruh yang hadir dari AU sembuh sapa radong aku. Pak Wakil Bupati sampun kondur. Pak Kiai Amjad, subhanallah, wang-sawang kaya Pak Dile. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah. Allah niku nyiptake makhluke wonten kalih, ada dua. Ini Pak Saad gak bisa bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia. Niki Kapolresit yang Medan, ini gak bisa ngomong Jawa, dikit-dikit. Beliau asli Medan, Hasibuan. Kalau Pak Guswanto ini marganya si lupa hutang. Yen Gus Miftah si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Ki wau bibar ngaji wonten Sarkem. Di subhanallah malam hari ini luar biasa. Sak derenge ngaji teng wali, diawali ngaji teng londre. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah, Pak Kapolres dan kawan-kawan hadirin semua yang saya muliakan. Allah itu menciptakan makhluk ada dua. Ini harus saya sampaikan dahulu supaya nanti kita ketemu dengan Syekh Maulana Maghribi. Allah menciptakan makhluk itu ada dua, makhluk hidup dan makhluk semua yang hadir menikah insya Allah makhluk hidup, amin. Makhluk hidup juga dibagi dua, makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Menungso berakal, wedus mboten berakal. Yang berakal juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Saya tidak berani ngomong kafir, karena orang Indonesia lagi sensitif dengan bahasa kafir. Padahal kafir itu artinya ingkar. Artinya apa? Menurut perspektif Islam, orang yang ingkar dengan Allah dan Rasulnya berarti kafir. Demikian juga sebaliknya, menurut orang lain dianggap kafir. Maka bahasa kafir di Indonesia sangat sensitif, bahkan bisa dianggap radikal dan anarkis. Maka saya tidak menggunakan bahasa kafir. Bahaya nih. Islam itu juga ada dua, Islam yang Islam toh dan Islamnya orang yang beriman. Saya yakin semua yang hadir malam hari ini insya Allah KTP-nya Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya, penting KTP-nya Islam. Iki wedangan barang iki. Kong ngisor wae iso rasa munggah ngono ya iso. Kok kene. Iki panitiane sok tahu iki. Eh, mboten iki. Tujuannya gerondone gue nyoh gitu. Saya sudah tidak bisa minum manis karena saya sudah terlalu manis. Kena penyakit gula matamu awur wae ya ora sori. Oh gagahe kaya ngene kok gula iki lak ya ora. Kula niku diperiksa teng rumah sakit ajeng mangkat kaji wingi teng rumah sakit niku semuanya normal, jantung, ginjal, kolesterol, darah tinggi, apalagi darah muda. Subhanallah. Gulane ya normal. Kok takon gulane? Jenengan takon Pak Kiai Amjad, ciri-ciri wong kena gula niku napa? Ciri-ciri wong lanang kena gula niku wis ra iso. Arang dolan mbahmu. Untunge pengajiane mboten wau dalu. Wau dalu niku lak malam Selasa kliwon. Saya pernah Pak Kapolres pengajian di Sarkem malam Selasa Kliwon sepi. Saya seneng. Subhanallah. Jangan-jangan banyak PSK yang ternyata mboten tobat Gus niki malam Selasa Kliwon terus pindah Parangkusumo. Jadi ternyata kalau malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu pindah nindan. Besok kalau belum tahu tak kasih tahu dan. Palong PSK pekerjaanin opo pulau yang ngerti kok. Dodol kroto. Jadi PSK itu pekerjaannya jual kroto dan apa itu kroto? Makanan burung. Pak Kapolres mau beli? Lewat guse matamu. Kaya aku germo wae ngawur. Mungkin Pak Kiai Amjad diderekke mereka. Islam itu juga ada dua, Islam yang Islam tok dan Islam yang beriman. Kok ngoten Gus? Nggih, karena orang iman itu pasti Islam, Islam belum tentu iman. Gula niku manis, saben-saben sing manis belum tentu gula. Contone Gus Miftah. Uyah niku asin, saben-saben sing asin urung mesti uyah. Contone upil mbahmu. Berarti sesu-isu ibu-ibu yen masak kurang asin tambahi cici. Iman itu juga ada dua. Iman, imannya manusia biasa sama imannya para nabi. Nabi itu jumlahnya juga jenis, bukan jumlahnya. Nabi modelnya juga ada dua. Nabi yang nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Karena nabi itu jumlahnya 124.000 nabi, 315 menjadi rasul, 25 yang wajib diketahui. Rasul juga ada dua. Rasul yang rasul tok sama rasul yang mempunyai gelar ulul azmi. Yang mendapatkan ulul azmi ini ada berapa? 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita mengaku sebagai umat Muhammad, setiap hari bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertanyaannya, Anda mengatakan bersaksi Muhammad. Pertanyaan Gus Miftah, pernahkah Anda mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Anda menjawab belum, berarti ada yang salah dengan imanmu. Kalau Anda menjawab belum, berarti ada yang salah dengan syahadatmu. Kalau Anda mengatakan belum, berarti ada yang salah dengan Islammu. Di mana salahnya? Tuan Guru Zaini Abdul Ghani yang kemarin hall ke-13 yang datang 1 juta orang dibelehkan 600 sapi di Martapura Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dados yen hall niku sing teko orang 500.000 sampai 1 juta. Dibelehkan apa? Sapi 600 ekor. Podo kalih teng Polsek Kretek. 600 ekor tengu. Sampai 600 ekor sapi. Jutaan orang, lautan manusia menghadiri haul beliau. Maka nanti akan saya sampaikan apa hikmah mendatangi haul. Beliau mengatakan apa? Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, kita menjadi orang Islam, kados Pak Kiai Amjad barangkali sudah 60 tahun lebih. Seperti Pak Kapolres barangkali hampir memasuki 40 tahun. Seperti Pak Guswanto sudah 50 tahun. Ibu-ibu kata sing seket. Sesuk yen bojo kula umure 50 ajeng kula ijolke lawean loro. Mboten. Kula niku mboten bakal ngijolke bojo. Insyaallah nambah. Napa ne? Kasihan sama bunda. Kan ini cari bunda yang lain. Supaya bunda tidak capek digoleke kanca. Jangan namun protes, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Di mana ada imam paling banyak, paling bagus diikuti banyak makmum. Berarti imam semakin banyak, makmum semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Ada tukang fotoku ke zaman biyen niku, subhanallah. Iki takoni, "Mbah, enak pundi? Jamane Pak Harto napa jamane Jokowi?" Mbahe jawab, "Yo enak jamane Pak Harto, lha ngapa mbiyen bojoku jek enom." Jaman Jokowi lak bojone wis tuwa. Mbahmu kadaluwarsa ngawur wae. Apa kaya ora kadaluwarsa, fragmentasi. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani mengatakan, kenapa kita belum bisa ketemu dengan Rasulullah? Ingat-ingat, jawabannya sederhana. Rasulullah tidak pernah mau ditemui oleh umatnya. Dia tidak rela, dia tidak ridho ditemui oleh umatnya. Manakala sang umat tidak mencintai ahli warisnya para nabi. Artinya apa? Kalau hari ini kita merasa menjadi orang Islam sudah puluhan tahun, kenapa belum pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Jawabannya jelas. karena kurang cintanya kita terhadap ahli warisnya para nabi. Siapa ahli warisnya para nabi? Al-ulama alladzinahum warasatul anbiya. Berarti apa kesimpulannya? Kita belum bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi karena kurang cintanya kita terhadap ulama dan kiai, termasuk terhadap para wali-wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kula yakin jenengan tindak mriki tabarukan kali Syekh Maulana Maghribi itu menandakan Anda cinta dengan kiai, Anda cinta dengan wali. Tidak lama lagi insyaallah jenengan mimpi ketemu kalian Kanjeng Nabi. Rawahu Syaikhon, hadis rawahu Syaikhon disebutkan, man ra'ani fil manami, barang siapa melihatku di dalam mimpi, fasayarani fil yaktoh, maka dia telah melihatku di alam kenyataan. Artinya apa? Kalau bapak ibu mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, hakul yakin bahwa yang Anda lihat itu adalah Kanjeng Nabi. Tapi yang jenengan mimpi ketemu Mbah Bakir, bisa jadi niku demit. Jadi begini umpamane, kok ana wong ngomong-ngomong, mau Kanjeng Nabi bar kok kene lho. Hakul yakin bahwa yang dibicarakan itu adalah Rasulullah. Ini pemuda akhir zaman laskar orang haji. Kae lho Kanjeng Nabi, mong ketok rambuté tok. Hakul yakin bahwa itu adalah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh setan. Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh iblis, oleh jin dan seterusnya. Artinya apa? Kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin bisa dipastikan bahwa yang dilihat itu adalah Kanjeng Nabi. Caranya gimana? Senengo karo kiai, senengo karo ulama, senengo kale para wali. Maka hijab yang menutupi kita dengan Rasulullah, Rasulullah ridho, Rasulullah ikhlas, hijabnya dibuka. Saat itulah Allah memberikan kepada kita anugerah untuk dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delok kiai bagus e wis seneng apa meneh ketemu Kanjeng Nabi. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya meyakini orang baik itu ketemunya dengan orang baik. Kalau ketemunya di tempat yang baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik dan pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan yang baik. Amin Allahumma. Amin. Jenengan seneng karo Kanjeng Nabi, sesok ning padang masar di bawah satu bendera namanya Liwaul Hamdi, Rasulullah akan mengatakan, "Hei jamaah kintiliah reneo. Kenapa? Karena engkau cinta dengan aku." Diawe-awe karo Kanjeng Nabi, ngumpul dari siji kali Kanjeng Nabi. Masya Allah, ndak apa senenge mendelok Kanjeng Nabi. Musuh-musuh Islam orang-orang kafir, begitu melihat wajah Kanjeng Nabi semuanya takjub. Kenapa? Karena wajah Rasulullah itu meneduhkan. Wajah Rasulullah itu menyenangkan. Karena beliau adalah khairil bariyah nadroh ilaiha. Manusia yang paling bagus dan paling enak untuk dipandang. Menyenangkan. Beda bu karo bojomu. Menjengkelkan. Makane mergo bojo menjengkelkan, siwal mendingan pegatan. Pemuda akhir zaman ngerabi siwal, saya yakin awakmu modar duluan. Bagaimana kemudian kita sebagai umat Muhammad tidak berharap supaya ketemu dengan Nabi Muhammad? Dan ternyata cara ketemunya menurut Tuan Guru Zaini Abdul Ghani gampang. Cukuplah bagimu untuk mencintai ahli warisku. Bola balik kula matur, mergo Kanjeng Nabi niku jumlahe 124.000, maka warisannya beda-beda. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman, sugih kaya Ustadz Yusuf Mansur. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Musa, gagah kaya Gus Nuril Semarang. Ana sing oleh warisan Nabi Musa, galak Habib Rizik. Ana sing oleh warisane Nabi Ayub, wonge sabar, lucu Kiai Amjad umpamane. Warisan Nabi Ayub, bro, pada patile matamu ngawur. Oleh warisan Nabi Ayub, ada ulama habaib yang mendapatkan ahli warisnya Nabi Dawud, suarane apik kaya Habib Syekh. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Yusuf, bagus Gus Miftah umpama. Kok guyumu sengak iki ngopo? Lah wong nyatane kok. Lah mung karo Kiai Amjad lah ya bagus aku apa ada. Oi, kopinya mana? Apa muka degan kono le? Ya maklum polsek desa, Mak. Dan kapolsekmu siapa dan kapolsekmu? Siapa? Ini Bapak Kapolsek, Pak Zaidi ini. Oh, bukan. Oh, sakit. Ya semoga-moga ndang mari. Amin. Dongake wong loro. Bar dijasahi karo Pak Amjad to. Kula mungkin njaluk ijazah Kyai Amjad. Ijazah napa nambah bojo. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus dekat para ulama? Baik mereka yang masih hidup pun yang sudah mati. Dari dulu saya diijazahi oleh para masayih, para kiai. Pengen uripmu mulya lakonono telung perkara. Pengen uripmu kepenak aja mok tinggal ke telung perkara. Telung perkara niku napa Pak Kiai? Siji riyadhah utawa zakat. Loro sedekah, telu ziarah. Telung perkara niki ampun jenengan tinggalke. Kula wale yang pertama ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang hari ini berziarahlah. Apalagi sing jenengan tekani nyuwun sewu. Ulama-ulama yang dekat dengan Allah, alladzina hum warasatul anbiya, kaya Syekh Maulana Maghribi ini subhanallah. Jenengan perso Syekh Maulana Maghribi sebelum datang ke Parangtritis. Parangtritis sudah disebarkan agama Buddha. Siapa yang menyebarkan? Namanya Begawan Selo Pawening. Yang pertama kali menyebarkan agama Buddha dari Majapahit, Jawa Timur. Di sana dia terdampar, kemudian berangkat ke Yogyakarta, menemukan tempat namanya Parangtritis. Zaman biyen urung ono jeneng kampung Mancingan. Kapan Mancingan mulai dinamakan? Mancingan disebutkan nama Mancingan setelah terjadinya peperangan antara Begawan Selo Pawening kalih Syekh Maulana Maghribi. Dadi adu kesaten. Maka nyuwun sewu, apa bedone Kiai Mbiyen kalih Kiai sakniki? Menawi Kiai Mbiyen niku kudu njaduk, kudu sekti, kudu duwe ilmu hikmah. Soale napa? Jaman mbiyen-mbiyen niku hukume hukum rimba, sing kuat sing menang. Yen sak niki kiai ini ora kudu kaya jaman biyen. Soale napa? Aparatur negara sudah bagus, wis ana polisi, sudah ada KUHP, ada pasal, ada undang-undang. Milo kiai ra kudu sekti. Soale napa? Lak kiai ini dikeplak iso dilaporke ning polisi, pasalnya penganiayaan. Yen ngundang kiai ra disangoni, pasal KUHP 378 penipuan. Yang disangoni isine didik 355 apa perbuatan tidak menyenangkan. Panitiane mumet ndase iki. Acarane alo, apa tahu kula nagih. Ya diwenehi ya ditampa. Ora diwenehi ya mergo kaposeke kiri njaluk kaporese rampung to. Ora kaya kowe diwene ditampa ora diwene panitene di SMS yo aja ngisini-ngisini. Ora tau ngundange cerewet. Ya Allah. Makanya kenapa kemudian dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada istilah haul. Haul niku artine sajanjane setahun. Kenapa diartikan haul? Untuk memperingati kematian seseorang setiap tahunnya. Apakah amaliyah yang ada di dalamnya? Podo karo pitung dino, podo karo patang puluh dino, podo karo satus dino, mendak siji, mendak loro, mendak telu. Napa enten ajarane? Wonten kok kula ora tau krungu soale kuping ora tau ngaji. Gampang mawon. Bu. Saya meyakini di mana ada hal pasti yang diperingati itu adalah orang baik. Nyuwun sewu, Gus Dur ana haule. Soekarno ana haule. Sinten meneh? Mbah Munawir ana haule. Ali Maksum ana haule. Tuan Guru Zaini ana haule. Untung PKI ora ana. Soale napa PKI? Aidit ora ana. Soale napa PKI? Maka saya sampaikan, di mana ada tempat, di situ ada pengajian hal memperingati kematian seseorang. Dapat dipastikan bahwa yang meninggal itu adalah orang baik. Kenapa Syekh Maulana Maghribi di mana-mana terkenal? Karena begitu luar biasanya ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita. Umpomo niki kula matur, parang tritis ora diparani karo Maulana Maghribi, dapat dipastikan bisa jadi parang tritis dikuasai oleh agama Buddha. Pengaruh dari begawan Selo Pawening. Awakmu ngerti le, carane ngusir kesektene iki apa? Begawan Selo Pawening ngajak adu mancing kalian Syekh Maulana Maghribi. Jadilah awakmu nyuwun sewu, pengen mancingmu kuwi gampang dang oleh iwak Fatihah ana karo Syekh Maulana Maghribi. Setiap arep mancing menehi pakan uncalke Syekh Maulana Maghribi Al-Fatihah. Laku beda arep mancing delok posisi bojoku turu. Nah iki carane. Lah bojoku turune miring nengen, aku mancinge nyekel pawales walesan nganggo tangan tengen. Lak bojoku turu miring iwo, nyekel pancinge nganggo tangan kiwo. Lak bojoku mengkurep, nyekel pancinge nganggo tangan loro. Lak bojoku mlumah, aku ra sida mancing. Lah mancing aku kok ra sida padake. Praktek mbahmu. Ane kene kon praktek karo siwal. Sing moh ya aku kok dadakno. Itu janda itu Dan, janda itu. Beliau termasuk rojali. Rombongan janda liar. Akhirnya nopo begawan Selo Pawening, ayo saiki we adu mancing karo aku. Sing iso menang berarti nguasai panggonan parang tritis. Sing kalah minggat saka parang tritis. Kesempatan pertama diberikan kepada begawan Selo Pawening. Begitu mancing nganggo palesan, lah begitu pancing masuk air diangkat dan langsung dapat ikan besar. Semua yang hadir tepuk tangan. Wah, iki menang, Maulana Maghribi mesti kalah. Ternyata apa? Karomah Allah yang diberikan kepada Syekh Maulana Maghribi. Begitu dipancing langsung oleh iwak gede, mentas iwake langsung mateng. Itu loh, itu beneran, itu karomahnya Syekh Maulana Maghribi. Begawan Selo Pawening mancing langsung dapat ikan besar. Tetapi diimbangi oleh Syekh Maulana Maghribi dengan karomah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Dengan mancing begitu diangkat langsung oleh iwak, diangkat langsung mateng. Karena nyuwun saya undan. Saya ini wedok sing nyuguh. Iya, lumayan. Mau lanang, saya ini wedok. Matane. Ditawake monggo Mas. Tak e calon kuwi beda keyakinan kita. Sing lanang yakin gelem, sing wedok yakin ora gelem. Dadilah mbiyen jenengan delok sejarah, Pak, peristiwa sejarah. Itu karomah-karomahnya para wali itu luar biasa. Jadi jenengan kudu paham. Andi mana mukjizat, mana karomah, mana maunah, mana sihir. Itu beda, Dan. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah pada Nabi dan Rasul. Tapi semuanya ini kecuali sihir yang ketiga ini, baik mukjizat, baik karomah maupun maunah itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Tanpa syarat, tanpa ragat, diwenehke ketika kepepet atau terdesak. Contoh Nabi Musa, apa karomahnya? Ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih ketemu lautan, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan terbelahnya lautan menjadi jalan. Itu terjadi hanya sekali dan dalam keadaan kepepet. Ora kok saben ketemu kali banjir digebukno ya ora. Puk ora. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan jari jemarinya menggunakan ada airnya. Kapan terjadi? Mulih perang ora ana banyu, sahabat ngelak tangane mengeluarkan air. Ora kok saiki ana kiai gaya mburine ana galon rene yo cangkemmu ora. Praiso jenenge mukjizat karomah iki raso dipamer-pamer iki. Maka sesuatu yang bisa dipamer-pamerkan itu rata-rata sihir. Umpamane limbat dibedel ora apa-apa didelokke nika nyuwun sewu. Diplindes trek ora apa-apa niku kabeh sihir. Menawi mukjizat datangnya ketika sudah dalam keadaan terdesak dan hanya sekali itu terjadi. Orang iso dipamer-pamer gini. Nabi Ibrahim dibakar, Allah mengatakan kepada api, "Kul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Dibakar mboten panas tapi rasane adem. Itu hanya terjadi. Kalau karomah, kemuliaan Allah yang diberikan kepada para wali. Para wali, kaya niki mau Syekh Maulana Maghribi manjing dintas langsung iwake mateng. Lak nganggo nalar ora tekan karena keimanan itu tidak dengan akal tapi menggunakan hati. Teng Pati niku ana kiai namine Saridin. Syekh Cangkung. Niku nyuwun sewu, ana ember dipancing padahal ora ana iwake. Dilokke karo santri liyane, kowe iki pekok din. Lah ngapa? Wong banyu ora ana iwake kok mok pancing. Saridin ngomong, di mana ada air, pasti ada ikannya. Ana santri njikuk degan. Dalak kowe ngomong, saben ana banyu kuwi ana iwake. Degane deloken. Ngopo e? Aku ki nerangke Saridin sing njaluk degan sapa? Mumet dasku. Codot, codot. Niki tenanan, begitu degane niku dipecah kali Saridin, subhanallah muncul lele dari dalam degan. Niku namine karomah. Ora diwene kok seger cangkemmu ta. Isma lum kaposeke loro. Itu namanya karomah. Demikian juga banyak hal yang lain. Tasik kelingan Kiai Melangi, sambati sapi ini hilang. Niku nyuwun sewu, cara menyelesaikannya juga tidak masuk akal dan. Jadi mohon maaf kenapa kiai-kiai dulu itu sangat disegani. Bahkan ketika Imam Malik di kota Madinah ditemui oleh gubernur Madinah, gubernurnya wedi karo Imam Malik. Kenapa? Karena kiai-kiai dulu itu sangat dihormati dan dimuliakan. Kenapa? Karena karomahnya luar biasa. Ibu-ibu sing biasa melu ngaji kula niki mesti hafal ana kiai teng Melangi niku wali mastur, wali tertutup. Dia tidak dikenal menjadi wali kecuali setelah dia mati. Maka banyak wali itu yang konangan ketika sudah meninggal. Lak teng Yogya contone Gus Kendar. Orang baru tahu beli kok Gus Kendar, Gus Kelik. Orang baru tahu Gus Kelik niku wali sakwise Gus Kelik niku sedo. Sebelumnya orang menganggap biasa-biasa saja. Ini nyuwun sewu. Ning Melangi niku ana wali mastur. Ana wong teko Pak Kiai, sapi kula ilang. Diikhlaske le. Ikhlas pripun? Sapi kula mung siji kok diikhlaske. Sabar le. Sabar pripun? Sapi mung siji kok sabar. Sabar niku wonten watese napa mboten Pak Kiai? Ora ana sing duwe wates kuwi mung kulon praga. Ayo salat. Allahu Akbar. Pikire Pak Kiai niki wae yen diajak salat lali karo sapi. Allah Akbar. Allahumma hdina fi man hadait NU. Wong Melangi to. Begitu rambung, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Teko mburi bengok. Pak Kiai, sapi kula piye? Lah dalah. Ternyata bar salat ijek kelingan sapi. Pak Kiai dawuh, "Eh, ana mulya." Lajeng pripun Pak Kiai? Tuku obat urus-urus. Cara sakniki obat pencahar supaya iso ngising. Niku lak ditampa karo akal, karo mae Mbah Kiai niki mboten nalar kok. Wong kelangan sapi malah kon tuku obat ngising. Kan ra nyambung. Jaga sembung makan. Kok makan golok teneh celutak ngono. Akhire napa? Kondur. Begitu di tengah perjalanan beliau membeli obat pencahar obat urus-urus, diombe. Begitu diombe wetenge mules. Keblet ngising. Jaman biyen urung ana WC, urung ana toilet, urung ana kakus, anane kali. Begitu wetenge lara, mlayu ning kali. Untung sone bosok, ora banter. Akhire napa? Sarung diplotrokke, nglungguh ning kali ngeden. Matane melek, apa yang terjadi? Matane ndelok bilih sapi ning seberang kali. Oh, kae sapiku. Niku lak nganggo uteke awake dhewe ora tekan. Dan wali-wali zaman dahulu pasti le diwenehi karomah-karomah yang seperti itu. Karena apa? Sesuai dengan zamannya. Dia harus punya kesaktian. Kenapa? Karena saat itu belum ada aparat kepolisian. Jaman biyen Syekh Maulana Maghribi harus sakti. Kenapa? Karena waktu itu ning kretek urung ana polsek. Urung ana polsek, makanya dia harus sakti. Bedanya apa dengan kiai-kiai sekarang? Aparat keamanan dari polsek sampai Mabes Polri semuanya sudah bagus. TNI dari Dan Ramil, Dan Dim, Dan Rem, Pangdam sampai Mabes TNI semuanya bagus. Panglima TNI, Pangdam, Dan Rem, Dan Rim, Dan Dim, Dan Ramil, Gus Miftah, Dan Cuk Jaran. Semuanya sudah bagus. Maka apa? Hari ini sangat kecil kemungkinan mendapatkan serangan-serangan musuh seperti yang dihadapi oleh para wali-wali terdahulu. Orang ono paling polos yang teko wonge dan kaya sing nekani pondok Gus Miftah. Ternyata orang gila dan yang nyekel anak-anak ini, orang edan. Begitu nong wedan datang ke pondok akhirnya ketangkep sampai Mabes Polri waktu itu satuan apa tugasnya dari Pak di bawah Pak Kapolri itu datang ke pondok. Kombes Juandani datang ke pondok takon katanya pondoknya Gus Miftah didatangin sama orang, ternyata wong edan. Ternyata wong kentir. Ngopo wong edane mara teng pondok Gus Miftah? Soale kiyaine ya rada. CS mbahmu CS. Mila lagune apa le? Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Tegese napa? Yen jenengan pengen bebas orang ibadah gampang dadi wong. Bapak Ibu para kendir rahimakumullah. Jadi gak harus. Makanya ketika ada banser datang ke tempat saya, Gus Miftah, saya pengen kebal. Saya diuntali gotri. Wis ra jamane. Tak jawab yen nguntal gotri iki iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke aku. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, dengan mencintai orang-orang seperti inilah kemudian yang akan menurunkan ridha Allah, yang akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah dan pada akhirnya apa? Hijab yang menutupi kita bainana wa baina Rasulullah, antara kita dengan Rasulullah dibuka kali Kanjeng Nabi. Ora mau kali senajan to pemuda akhir zaman laskar ora haji mantan preman ning awakmu iso mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Mila kuwi mau lah arep turu wudu. Aja kaya awakmu nguyuh ora cewek, masyaallah. Cike-cike mbahmu cike-cike. Ora arep turu malah mak tutul-tutul ke tiang listrik. Ku curiga gegek kuwi mben asline putih. Neng gara-gara nguyuh mak tutul-tutul ke tiang listrik ngegron lah dadi ireng rupamu. Carane pripun Gus? Wudu sing apik arep turu maca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ping telu. Allahumma anta salama minka salam wa alayka ya udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kirim Fatihah. Satu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiga kepada guru-gurumu. Kagem sedoyo guru kula ya Allah. Al-Fatihah. Setelah itu nyuwun sewu diperbanyak membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Menayawi mitrun Mbah Idris Lirboyo malam Jumat keng moco sholawat ping pinten ping satu sewu. Ayo takono kelone kapan? Lah iso kelon karo sholawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai meripatmu merem. Ditanamkan di dalam hati, ya Rasulullah, kula kangen kalih panjenengan. Kula pengin ketemu kalih panjenengan. Carane pripun? Kula sampun tresno kalih ulamae panjenengan, kalih ahli warise panjenengan. Tanamkan rasa cinta itu Mbah. Ya Allah, kula kangen. Lah awakmu ra kangen kok. Bu, tak takon dijawab sing banter. Mana yang lebih kamu cintai? Suamimu atau nabimu? Ra percaya. Ram duwe bojo. Napa nih? Apalagi kowe kira duwe bojo gandulo karo sarunge kiai. sute melu. Wong ganduli sarunge pake amjad. Wah. Melotrok, Bro. Kandul. Kenapa, Pak? Karena kecintaan kita terhadap ulama itu kurang sehingga tidak pernah bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi, Mbah. Allah Gus Miftah ki ngomong ngono kaya iso-iso. Kula ora perlu cerita. Pokoke hatimu tresno karo Kanjeng Nabi, ora usah ngenteni dina kiamat ketemu Kanjeng Nabi. Kaya ngono ra mau amini kok. Ah, telat malaikate minggat kesuwen. Oh. Makanya apa? Jangan pernah meremehkan orang-orang seperti Syekh Maulana Maghribi. Setiap saat diagendakan Mbah jamaahmu ziarah. Aku kene pondok takmir-takmir masjid kuwi, setiap malam Jumat pon niku kula agendake ziarah makam sing cedak-cedak. Maulana Maghribi, ngene Mbah Marzuki Ngiriloyo. Soale napa? Wah sing dingendikake oleh Pak Wakil Bupati, umpama jenengan ngrumangsani ora wali, minimal kenal cedak kalih wali. Jenengan kon lakoni amaliah kaya Mbah Marzuki ya ora iso. Mbah Marzuki niku ana tamu, nyuwun sewu. Begitu ana tamu tangane Mbah Marzuki niku dicokot nyamuk. Lumrahe wong dicokot nyamuk niku dikeplak kan. Ketika digigit nyamuk ternyata tidak keplak. Apa yang dikeplak sampingnya? Ketelah nyamuknya kenyang warnanya merah sampingnya dikeplak. Nyamuke mabur. Tamune takon kali Mbah Marzuki. Mbah Yai, kok sing dikeplak mboten nyamuke nopo? Apa jawaban Mbah Marzuki? Kalau yang saya keplak itu adalah nyamuknya, berarti niat saya donor darah mubadir. Waline Gusti Allah dicokot nyamuk niate donor darah. Donor darah. Ora tak keplak. Are tak cekel. Walang-walang kadung si walak kelon piye. Melu ngaji. Loh, dan kalau pernah muda kayak kita, sing tua-tua seumur kita. Zaman biyen iki dolanan anak-anak cilik itu kan sederhana to. Ada walang kayak gini dipegang walang-walang kadung, Pak Kapolres kayak turune kepiye. Wis dadi dolanan biyen iki. Nggih napa mboten? Seneng dulu enggak ada gini enggak ada main macam-macam. Wis wenenge ra umum lek ora ngrasake ngono. Zaman biyen iki nembuka godhong pisang ana entunge. Dilar ndi kidul ndi. Ngono kuwi wis seneng dadi dolanan le. Lah saiki dolanan mlontre ayo beda. Dolanan yang barang biyen tuh entung wis ngi dolanan no, Mbah nggih. Ndi entung apa apa bahasane iki? Entung. Dilar dikidul, antungnya joget, kuget, uget, uget, uget. Cangkem turah, cangkem turah. Aduh. Rapopo, kalau ingin ngaji ning Semarang, jamah tak kayak kopi, mulih wangi setruk. Orang, tenang nopi gitu. Biar ini kurang sederhana pak, dolanan nih. Sandal jepit tugel putus. Potongi dadi bunder. Kei ares gedang, tarik dadi mobil-mobilan suwenenge ra umum le. Takono mbak-mbakmu iki lho. Nggih napa mboten? Nggih. Pengin dadi polisi, pengin dadi tentara ra duwe pistol, blombong gedang diresiki ditekok-tekok dadi pistol tembak-tembakan. Aku Komarudin teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Nyeneng kele. Soale apa jaman biyen rong ono HP kaya awakmu kuwi. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Takono Mbak Bakir lho, suwenenge ra umum. Biyen dolanan entik kuwi lho senenge ra umum. Bentik iki lha wong groso bentik. Mbah Marzuki niku nyuwun sewu, cokot nyamuk dikeplak samping itulah walinya Allah Subhanallah. Mbah Daldiri Lempuyangan. Tare teng ruang tamu. Ana maling mlebu. Tak ekiwa dirogoh maling. Kamong kok duitnya di saku sebelah kanan. Begitu dirogoh, malingnya oleh duit metu diundang karo Mbah Kyai. Eh, maling salah duite ning kene iki. Itu walinya Allah. Ayo, ora iso dinalar. Diceluk malinge dilungi beda karo wong saiki. Ana kyai munggah panggung, gaya. Mas aku sak anggon-anggon rondo cangkeme duwerno. Itu walinya Allah. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Subhanallah. Kula tau sowan Gus Maksum. Gus Maksum niku tiyang pundi? Entah desa kowe. Gus Maksum Jawa Timur. Krapyak sok tahu. Krapyak iki Gus Kendar, Gus Najib. Ah, kae. Cah pondok ngerti. Gus Maksum niku lak kancane mondok abah kula. Tapi abah kula tasih sugeng Gus Maksum sampun jaman kula tabarukan kali kiai-kiai. Le, kowe engko lak tekan Kediri kentekan duit sowano Gus Maksum, salam songko abah. Kayak yo wong e mau. Aget aku. Ketoke ya. Begitu di Jawa Timur beneran dan saya kehabisan uang. Sowan Gus Po, kula anake niki. Oh, piye kabare bapakmu? Alhamdulillah saya. Kowe ngopo? Kelas duite. Yo enteni. Kula keng mangan, Gus Maksum lebu kamar, metu nggawa picuk pisang. Godhong pisang dipincuk niku lho. Nganggo biting. Tak wong desa ngerti biting. Leh nyoh sangumu go mulih. Aja sekali-kali mok gak sadurunge ketemu karo abahmu. Sangune niki, hooh mulia. Akhire napa? Kula njaluk sangu Gus Maksum ora disanguni duit tapi kula disangoni pisang sing dipincuk, kula ora ngerti isine napa. Apa yang terjadi? Karomae Gus Maksum niku. Numpak bis sangka Jawa Timur nganti Jakarta ora kon bayar. Mlebu rumah makan mangan yo ora kon bayar. Lho iki lho lah. Lah wong uteke bosok iki ngene iki lho. Dadi kandhane malah mesake ngene. Kuwi keramate Gus Maksum. Numpak kapal feri nyebrang Merak Bakauheni niku lak numpak kapal kapale feri. Mlebu yo ora mbayar ning jero mangan yo ora mbayar. Begitu mudun teng Bakauheni, jarak teng pondoke abah kula niku garek 2 jam kas numpak ojek. Kula penasaran. Lali karo dawuhe Gus Maksum, aja mok buka sadurunge ketemu abahmu. Kula buka, penasaran sak janjane isine nopo. Jenengan pirsa apa isinya telek pitik. Yang ampuh itu sebenarnya bukan telek pitiknya, tetapi dungone Gus Maksum. Saya yakini mergo didawuhi karo kiai kuwi dadi mandi. Ora kok telek. Begitu kula buka isine telek, kula batin halah dene mung telek pitik. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kula ngojek sampai pondok kon bayar. Soale nopo? Ngabar wong dikandani aja mau buka sadurunge ketemu abahmu. Maksudnya nopo? Jenengan niku lan sering sowan kiai njaluk amalan, njaluk donga. Niku biasane jenengan niku ngopo kok ora mandi mergo atimu ragu. Kaya jenengan wau diijazahi kali Pak Kiai Amjad. Ngopo kok ora mandi? Ora kok ijazahi sing salah, tapi atimu nompone niku kurang yakin. Apa ho tenan po ora. Sehingga nopo ora dadi, Pak. Jadi jenengan niku sowan kiai diwenehi amalan kadang-kadang malah ngatur kiai kok. Pak Kiai, kula ndek masalah ngeten amaliae napa niki. Waconen selawat nariyah. Kudune langsung mau waca jumlahe ping pira terserah. Wong kiai ini wis dawuh waconen selawat nariyah. Biasane cangkem turah sangka jamaah dadak takon ping pinten kiai. Akhire kiai ini jawab ping 100. Takon meneh dalu napa siang. Kuwi lak cangkem basa. Wong diijazahi kiai dadak takon peng pira, jam pira, wayah napa, macane kalih sinten ora perlu le. Dadi lak we takon, "Bah, kula njaluk amalan niki, waconen iki." Wis waconen ra usah kakean takon ditampa karo ati. Buktikan bahwa janjinya Allah tidak pernah salah. Ketika kowe percaya karo firasat wong mukmin, Allah akan memberikan kejutan-kejutan dalam hidupmu. Nopo selama ini kok orang mandi? Karena tidak ada keyakinan dari dalam hati. Tamu teng pondok. Kula ngaji luar kota nembe mulih. Ana wong kok rupane sepet ngopo meneh. Begitu kula temani, "Kowe ngopo?" Kulo sedih. Kenapa kamu bersedih? Calon istri saya minggat. Kowe ngapa rene? Kulo njaluk pelet. Ya Allah, apa rupaku kaya dukun? Karena sekarang tuh susah bedakan kiai dengan dukun. Oke, kiai sing madeg, prejengane kaya dukun. Oke, dukun sing madeg, kiai. Ketoke kiai kok ngedep anglo, ketoke dukun kok nyekel tasbih. Kuwi angel banget. Maka sekarang saya enggak ada mau istilah ini spiritual, ini paranormal, ini abnormal. Enggak ada. Yang ada pilihannya cuma dua, dan kiai apa dukun. Jangan mengatakan kayak wong pinter. Wong pinter ki apa? Apa rumangsane polisi ki ra pinter? Ya pinter kok. Apa meneh sing perwira-perwira mlebu akpol angel ra umum kok. Mlebu polisi nganggo tes angel kok. Kowe kok ndi ngadep wong pinter? Wong pinter ki sapa? Bilang saja dukun. Coba Pak sekarang kayak acara di TV-TV itu, yang kemarin acara dibawakan sama sapa kayak Vicky Prasetyo. Kemudian disantet di depan orang, ditunjuk loro loro loro. Itu menyesatkan. Ora usah percaya sing bangsa-bangsa ngoten niku. Kula belas ra percaya kalau jenenge cangkeme dukun niku. Pilihane mung loro, kiai apa dukun. Jangan bahasanya disamarkan. Sapa kae spiritual? Spiritual ki apa? Apa kae paranormal? Paranormal ki apa? Anane wong ra normal. Mbah, konti Mbah, aku bareng ngadep wong pinter. Wong pinter ki sapa? Jenenge mawon dukun. Yen udu rukun. Wong tenang ana ngrasani wong. Mbah, motor kula ilang. Sing nyolong sinten? Sik tak deloke. Oh, sing nyolong wong jero. Wong jero niku sinten, Pak? Aku ora kena ngomong, ndak dadi fitnah. Kula nate dan ngaji di Polda, zaman kapoldanya siapa? Ada polisi tanya padahal dia perwira. Pak Kiai, kalau saya kehilangan barang, takon orang pinter hukumnya gimana? Tak jawab, sampean iki perwira kok goblok. Lah kehilangan barang itu bukan tanya orang pinter, tapi lapor polisi. Gen apa badan? Lah ya ngono kok. Lah jenengan iki bojone ra meteng-meteng takono dokter, wong niku medis. Lho bojone ra meteng-meteng kok takon dukun. Mbah dukun, bojo kula ra meteng-meteng carane pripun? Gampang, sambatke. Kowe ana kok sambatan. Mbok aku melu. Jadi kesalahannya di sini nih lho. Orang-orang itu salahnya di sini ini. Sehingga kalau sowan kiai itu seolah-olah kaya dukun. Umpama jenengan ngalap berkah karo Pak Kiai, Pak Kiai nyuwun sewu, mang dongake banyune, kula ngalap berkah kali panjenengan kuwi oleh. Karena apa? Air yang didoakan dengan tidak didoakan itu berbeda, kadar molekul dan lain sebagainya. Pak Kiai nyuwun donga ning nggih oleh. Tapi lak niatmu macam-macam ki salah. Lah kula kelangan motor, Gus, carane pripun? Gampang, salat to. Kelangan kunci motor, carane pripun? Salat to. Digoleki ra ketemu mbahasan salat malah kelingan. Utek wong groso ngono kuwi biasane. Maka apa hikmah di balik hal ini? Saderenge kula wacake hikmah di balik hal ini, monggo selawatan kados selawate para nabi lan para wali. Selawat sing kula waca niki tinggalane Kanjeng Wali, muga-muga kula panjenengan sami pikantuk berkahe para wali. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Solawat ini sekaligus menjawab orang-orang yang tidak suka dengan acara haul. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Amin. Orang ngerti saya Maulana Maghribi, wong parang desa agamane Buddha. Paling pol Dharma gandul. Seorang-orangnya gandul Mbah Dharma. Yalah. Nyuguh wedang pengpindu salah terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa, tuntunan agama do dianggep kuno, lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyocot Aja ngina. Ayo bengok sing banter, mumpung dikancani karo Syekh Maulana Maghribi. Sing bengoke banter urusane rampung. Sing ruang dhewe bojo mulih langsung rabi. Rondo rabi meneh. Sing diutang lunas. Sing rambengok mulih. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami ajarane wali songo warna-warna zikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno Allahumma salli wa sallim Sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan wis kabungten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo terakhir sing buanter Allahumma adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Apa hikmah di balik peringatan haul? Yang pertama, sebagai pengingat kematian. Ingat, kafabil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Hari ini kita ziarah haul terhadap Syekh Maulana Maghribi. Tidak menutup kemungkinan satu tahun ke depan kitalah yang diziarahi, kitalah yang dihauli. Kenapa mboten? Jenengan mang donga mawon, mugi-mugi kanthi tabarukan panjenengan ndongake Syekh Maulana Maghribi, sesuk yen jenengan mati dieling-eling karo anak putune, jenengan ana sing ndongake. Amin Allahumma amin. Wong tuwa sing paling rekoso niku nyuwun sewu, awake dhewe mati, anak putune ra ngerti karo wong tuwane. Mila kula matur, ngopo awake dhewe niki keloro-loro melek nganti bengi jam 12? kok ndongake wong mati? Tujuannya cuma satu, karena kita mengingat kematian. Ingat pengajian terakhir teng Masjid Al Munir, kula pun matur, bilih wong mati niku rikala dicabut nyawane ora rumangsa mati, dia hanya mengatakan seolah-olah itu hanyalah sekedar mimpi. Jadi orang itu begitu nyawanya diambil, dia mengatakan iki hanya mimpi. Ketika orang datang memandikan dia, dia melihat orang memandikan tubuhnya, dia mengatakan ini hanya mimpi. Ketika badannya dibungkus kain kafan, dia kembali mengatakan ini hanya mimpi. Sampai ketika disolatkan Allahu Akbar, mimpi, dibawa ke kuburan, la ilaha illallah, mimpi, sampai dimasukkan ke alam kubur, dimasukkan ke dalam tanah, ditutup dengan papan, ditutup dengan tanah, sampai yang layat kembali, Allah mengembalikan ruhnya dalam jasadnya. Saat itu dia bangun, matanya terbelalak, yang dia cium hanya bau tanah dan bau lumpur. Saat itu dia mbak mikir, loh, iki tenan toh, wis mati. Saat itu dia berteriak, Pak, aku ditulungi. Bu, aku aja ditinggal dewe, bojoku nang ndi, anakku nang ndi. Saat itu semuanya sudah sia-sia. Saat itulah kemudian malaikat munkar datang kepada dia. Ditanya, man ropiliane mung loro. Awak mundu ison jawab, selamat ora ison jawab dipolo. Carane supaya takoni gampang. Sesuk siwal mati njeluk dibungkus kain kafan rupane ijo. Bila perlu njaluk godong, begitu takoni siwal man ro buka jawaban aku dudu wong tapi lontong rampung. Takoni carane kepiye? Dadi wong niku mati, Pak, rumangsane mung ngimpi sampai dia masuk ke dalam tanah. Naudzubillah min dzalik. Aja nganti awake dhewe ketekan pati wis mlebu ning alam kubur nembe kelingan bahwa awake dhewe sampun mati. Maka orang-orang yang mendatangi hal, makna terbesarnya adalah sebagai pengingat kematian. Ya Allah, senajan to wong niku pun mboten wonten makame ning dhuwur munggah dadak melalui tangga, tetapi ketika matinya meninggalkan nama, subhanallah, masih dikejar oleh orang-orang di mana-mana. Mila kula matur kaya Gus Dur niku mawon nyuwun sewu jenazah rawani ditakoni karo malaikat munkar nakir, soale napa kuburane ra tau sepi, padahal sing ditakoni niku yen sing ziarah mudun pitung langkah ditakoni, lah makame Gus Dur ra tau sepi, malaikate gojak-gajek mumet dase. Arep takoni wong Bantul teko, arep takoni wong Groso teko. Akhire bar patang tahun makame rodok sepi, salat Id kuburane ra ono sing teko. Gus Dur parani, Gus Dur, man robuka. Apa jawabane Gus Dur? Sampeyan itu malaikat model apa? Yang ditanya itu jenazah baru, kan saya batang lawas. Akhire malaikate mumet, sedang dewan permalaikatan memutuskan Gus Dur husnul khotimah, ora perlu ditakoni. Muga-muga awake dhewe kaya Gus Dur kabeh. Amin. Ketoke awakmu hoo. Diluk meneh ra iso ndelok maksude. Bu. Kemudian yang kedua apa? Menumbuhkan rasa malu. Malunya di mana? Sing wis mati iso ngrukun ke wong sakmene mbane. Mau sing teko omah padu karo tanggane numpak kereta dadi siji akur kok. Begitu ziarah ning makame seolah meseh Maulana Maghribi. Begitu imame mudine kaume afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Senajan to ora akur karo tanggane, begitu imame ngomong la ilaha illallah, kabeh cangkeme melu nggih napa mboten? Apa kowe afdhalul dzikri fa'lam annahu kae musuhku la ilaha illallah aku ora kuliane wae hasbunallah wa ni'mal wakil la ilaha illallah hasbuna ora. Menumbuhkan rasa malu kepada yang mati. Mati iki iso ngakurke wong sakmene mbane kok, gara-gara ana wong mati awake dhewe ketemu karo Kiai Amjad kok. Jajal ora ana sing Maulana Maghribi, barangkali ra ketemu Kiai Amjad, krungu-krungu kabare wis mati umpamane. Wong aku yo ora ngerti kok. Ikmae sih Maulana Maghribi isin kudune wong mati iso ngakurke kaya ngene. Ayo umpama ora ana sih Maulana Maghribi, urung mesti polsek kretek iso ngumpulke wong sakmene. Ora mungkin. Ayo, ini adalah rasa malu yang seharusnya kita ambil dari wali-wali ini. Dia yang mati masih bermanfaat. Gus Dur sudah ditanam jasadnya di dalam tanah. Setiap bulan masih mampu sedekah 50 juta. Uangnya dari mana? Kota infak yang ada di makamnya Gus Dur setiap bulan dibuka jumlah minimal 50 juta sumbang ke panti asuhan. Wis mati iso nyumbang 50 juta. Awakmu ono pengajian kiai bagus kota infak 2000. sungguh terlalu. Ndelok munyuk gembira luka sangune 100.000, ndelok kiai nginfaki 2.000. Larang kiai napa munyuk? Kaya ngene bandinge munyuk. Regane kalah larang karo munyuk. Loro atiku. Malu. Ketika waktu itu lurah-lurah demo minta dana desa 1 miliar belum dikabulkan oleh DPR waktu itu. Gus Dur sudah dimakamkan, pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Timur mengeluarkan uang 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur di sekitar makam Gus Dur dan Jombang. Iki wong sak Indonesia demo njaluk sak miliar ora diwenehi. Gus Dur wis sedo iso ngedhukke 200 miliar. Tidak hanya itu, gara-gara ada makamnya Gus Dur, pusat perekonomian semua tumbuh. Wong retek pengen layat ngene Gus Dur nyewa bis bise payu. Wetenge ngeleh mampu rumah makan, rumah makane payu. Kuwi lak syafaate wong mati kuwi. Bensin entek mampir pom bensin payu. Bise diparkir tukang parkire payu. Jenengan kebelet pipis mampir kamar mandi, kamar mandine pesing. Coba, apakah kita yang hidup tidak bisa seperti itu? Makanya Habib Lutfi mengatakan apa? Haul itu membuat kita malu. Dia yang sudah mati masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Kenapa kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya? Bahkan karo tonggone raiso akur. Bahkan karo bojone bentino padu. Mengopeni anak bojo raiso. Kudune isen karo sing mati. Rungokno kupingmu. Sengit aku. Lah wong sing mati iso ngakurke wong sakmene mbane iso makane wong sakmene mbane. Ora usah dadah ngene Gus Dur. Gara-gara ana haule Syekh Maulana Maghribi. Panggunge payu, lampune payu, sone payu, ndi tukang sone. Seneke payu, bisa menghadirkan Kapolres. Belum tentu Kapolres mau datang ke Polsek kalau tidak ada acara seperti ini. Payu. Jajak tukang seneke payu, tukang kursi ini payu, Kiai Amjad payu. Sing ora payu degane. Padahal mlebu Polsek kuwi Kang Nur ana tulisane kami siap melayani Anda. Bulno ndobos kurang ajar. Ora ana sing nglayani. Prasmanan kiyaine kon opek dhewe. Kebayang enggak yang naik situ Kiai Amjad nganggo jubah, bluluke nambah loro nak kandak. Isin dan makanya mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya. Pak Kapolres jadi Kapolres yang bermanfaat akan dikenang sepanjang masa oleh orang Bantul. Sopo mbiyen Kapolres kaya Pak Saad Habib Hasibuan. Wah, wonge apik tenan, diling-eling. Diling-eling. Eh. Ala iki mribe awakmu nak kandhani. Coba, ini kadang-kadang pejabat masih njabat tiap hari di demo. Ini orang mati didoakan. Tak suwe-suwe isin tok, mosok pejabat tok kalah karo wong mati iki naudzubillah min dalik. Malu. Masih hidup saja sudah di demo apalagi besok kalau sudah mati. Ingat gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu mati meninggalkan. Ngeri deh. Coba orang itu kalau bermanfaat, jadi nama stadion diabadikan, Gelora Bung Karno. Subhanallah, jadi nama bandara Soekarno-Hatta. Bandara Jogja, Adi Sucipto. Semarang, Ahmad Yani. Solo, Adi Sumarmo. Surabaya, Juanda. Kenapa? Karena ada nilai kemanfaatan yang diberikan. Jadilah kaya siwal kuwi ana manfaate minimal sesuk awakmu jadi jeneng WC kan lumayan. Pak Hasibuan dari mana kok WC? WC-nya namanya apa? Siwal. Yang ketiga apa? Belajar kisah keteladanan. Oh, kenapa Gus Dur bisa seperti itu? Saya kasih tahu komandan. Dulu itu Gus Dur, sebelum mati, banyak orang yang tidak taslim dengan Gus Dur. Artinya apa? Banyak orang yang berseberangan pendapat dengan Gus Dur. Karena Gus Dur itu dianggap nyeleneh. Milo Kang Nur, lawae dhewe iki ngurusi mujahadah, ana sing musuhi. Jangan kan mau ngawae dhewe, mau ngawakmu, mau Mbah Bakir, mau Miftah. Gus Dur kuwi lho dimusuhi. Tapi begitu dia mati, kenapa kemudian kuburnya banyak didatangi orang? ternyata ada satu hal yang merupakan kelebihan Gus Dur, belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Setiap kali kunjungan ke suatu tempat, Gus Dur menyempatkan waktu untuk mendatangi kiai-kiai sahabat-sahabat yang dia kenal. Artinya apa? Gus Dur niku ahli silaturahmi. Mila begitu mati, subhanallah, biyen ono istilah wali songo, saiki ono istilah wali sepuluh. Sing terakhir, apa hikmah dari hal untuk mempererat silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam? Ngene iki kuwabeh, subhanallah, malaikate bungah. Allah mengatakan apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat datang dengan mengatakan, hei, sing melu khali maulana maghribi, jangan pernah takut, jangan pernah susah. Kenapa? Karena Syekh Maulana Maghribi diangkat jadi walinya Allah, dia tidak pernah mempunyai rasa takut kepada siapapun, dan tidak pernah susah dalam keadaan apapun. Kapolres, jangan takut dengan keadaan apapun, jangan susah dengan kondisi apapun, walini Allah. Bu, pedih apa orang lah kelangan bojo? Golek meneh apa? Aku rung kelangan arep nambah kok dak kelangan. Kelangan duit rasa susah. Ora duwe beras nyantai mawon. Sapa ngerti tanggone mati mangan. Ala hadini wa la kulli niyatin shalihah wa li qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, wa aslih dada bainina, wa najina minal dhulumati ilan nur, wa jannibnal fawakhisa ma dhara minha wa ma badan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzukna istiqamah, Allahumma arzukna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Sabu jagat, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwami tariq. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.